Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-163, hadis yang ke-8 dalam bab ini. Bab anjuran atau perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala as-saminu an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masali wa masalukum kamasali rajulin awqada naran faja'al janadibu wal farasu yaqa'na fiha wa huwa yadubbuhunna anha wa ana ahidum bihujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadi. Rawahu Muslimun. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-janadibu nahul jarad wal farash wal farasi hadha wal ma'ruf alladhi yaqau fin nar wal hujazu jam'u hujzatin wa hiya ma'kidul izari wassarawili. Berkata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-8 dalam bab ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, permisalanku dan permisalan kalian seperti permisalan seorang laki-laki yang dia menyalakan api. Maka jadilah belalang dan kupu-kupu berjatuhan badannya. Wa huwa yadubbuhunna anha, sementara laki-laki tersebut dia menghalau mereka darinya, dari api tersebut. Wa ana ahidum bihujazikum anin nar, dan aku dalam keadaan memegangi tali ikat pinggang kalian dari api. Namun kalian tafallatuna min yadi, terlepas dari genggaman tanganku. Telah meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Berkata An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan makna sulit dalam hadis ini, yaitu kata al-janadibu. Al-janadib ini nahul jarad, binatang semisal belalang atau serangga, serangga malam. Wal faras, dan kupu-kupu. Namun yang dimaksud dengan kupu-kupu di sini insyaallah bukan semisal kupu-kupu yang biasa hinggap di bunga itu, bukan. ya kupu-kupu binatang malam semisal laron gitu loh, yang suka mendatangi api kalau ada cahaya datang. Kalau kupu-kupu itu kan nggak suka datang ke api kan. Ya kayak belalang-belalang semacam cangkrik, hewan-hewan malam. Wal faros ini yang dikenal orang-orang yang suka terjatuh di api atau cahaya. Wal hujaz, kata ini bentuk jamak dari kata hujzatin. Hujzatin, hujzah wa hiya maqidul izar was sarawil, tempat mengikat kain sarung atau sirwal. Apa tali ikat pinggang itu. Maka disebutkan dalam hadis yang agung dan mulia ini. Ini hadis yang dinukilkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah menjelaskan permisalan dia dengan umatnya. Masali wa masalukum, permisalanku dan permisalan kalian wahai umatku kaum muslimun, itu seperti permisalan seorang laki-laki yang menyalakan api atau lentera. Rasulullah alaihi salatu wasalam menginginkan dengan permisalan ini untuk menjelaskan keadaan beliau bersama umatnya, bersama kaum muslimin. Maka keadaan umat Islam ini bersama Nabi alaihi salatu wasalam itu seperti keadaan seorang laki-laki yang berada di tanah yang lapang atau di sawah atau yang semisalnya di daratan, kemudian dia menyalakan api. Fajal janadibu wal faras yaqana fiha, maka tiba-tiba serangga-serangga malam semacam laron dan yang semisalnya, belalang-belalang kecil dan semisalnya mendatanginya dan berjatuhan pada api tersebut. Janadib ini diterangkan oleh An-Nawawi itu binatang semisal belalang, ya kayak jangkrik itu. Jangkrik kan suka kan kalau ada api dan datang. Wal faros macam laron gitu. Ya, maruf lah di kalangan kita kalau ada cahaya kan musim laron, pasti laron itu akan mendatangi cahaya. Itu permisalan Rasulullah dengan umatnya. Karena kalau seseorang menyalakan api, kebiasaan laron atau binatang malam semacam jangkrik, belalang kecil, itu akan mendatangi cahaya. Kemudian dia akan mengerumuninya, kemudian terkena api tersebut. Seperti petani bawang merah itu. Kan apa? Binatang-binatang malam, kaper, kupu-kupu ini maksudnya faros ini semacam kaper, kaper malam gitu. Itu kalau ada cahaya lampu-lampu kan dia datang ke situ kan, banyak. Kemudian dikasih baskom di bawahnya diisi air, apa kaper-kapernya akan jatuh ke dalamnya. Maka Rasulullah membuat permisalan. Rasulullah itu ibaratnya seperti laki-laki yang menyalakan api tadi, membuat cahaya untuk penerangan, menghangatkan tubuh, menyalakan api untuk keperluan yang banyak, memasak dan sebagainya. Sementara kita umatnya itu dipermisalkan seperti kaper-kaper malam tadi yang ingin jatuh ke dalam api. sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada kita umatnya, maka beliau menghalau jangan sampai kabar-kabar ini jatuh ke dalam api. Sampai digambarkan upaya beliau untuk mencegah kita agar tidak jatuh ke dalam api, sampai beliau pegangi tali celana kita itu, tali kain sarung kita itu. Angkat tetapi di antara umat ini ada saja yang lepas dari pegangan beliau. Siapa yang lepas? Tentu yang lepas dari pegangan Rasulullah alaihi salatu wasalam agar mereka tidak terjatuh ke dalam api adalah orang-orang yang bodoh tentang perkara agamanya, dan orang-orang yang menyelisihi beliau dengan melakukan kemaksiatan berupa bid'ah-bid'ah, atau orang-orang yang memperturuti selera hawa nafsu dan syahwatnya sehingga menjadikan dia itu terjatuh ke dalam api. Tentunya api itu diibaratkan terjatuh dalam siksa neraka di akhirat nanti. Ini gambaran yang harusnya menyadarkan kita. Jadi antara umat beliau itu dengan ancaman neraka, itu umat ini itu bukan takut, tapi kebanyakan itu mendatanginya. Bukan takut, tapi mendatanginya. Seperti kapur mendatangi api atau cahaya. Seperti itu. Kenapa demikian? Karena juga sudah kita baca dalam beberapa pertemuan yang lalu, Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya hubbatil jannatu bil makarih wa hubbatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi, dibentengi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang tabiat jiwa manusia itu enggak suka. Sementara neraka dibentengi, dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan tabiat manusia. Menjalankan perintah agama, menjauhi larangan-larangan dalam urusan agama, dari perkara-perkara yang muharramat, ini perkara yang berat, dibenci oleh tabiat jiwa manusia. Ilaman rahimah rabbuh, kecuali memang yang mendapatkan rahmat dari Rabbnya, mendapatkan taufik wal hidayah, sehingga gemar melakukan kewajiban, kemudian mudah meninggalkan larangan. Tapi keumumannya itu berat. Sementara untuk melakukan kemaksiatan itu senang, bersemangat. Sehingga bisa kita lihat faktanya, misalnya kalau ada pengajian-pengajian, ada kajian-kajian taklim atau daurah-daurah, sedikit yang mau hadir, yang mau datang. Tapi kalau ada pentas musik gitu, coba dilihat prosentasenya beda. Ada elektron, ada dangdutan, ada apa jaranan, itu sudah kan senang, suka. Tapi kalau ada pengajian, ada taklim, ada yang datangnya sedikit. Ini digambarkan seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Tahu itu panas, tapi kaper malam, kupu-kupu malam, laron, kemudian belalang-belalang, ya suka datang ke situ. Terjatuh situ, terbakar di situ. Rasulullah menggambarkan umatnya seperti itu, seperti kaper-kaper malam ketika melihat cahaya. Seperti laron ketika melihat cahaya atau lampu. Rasulullah berusaha untuk menghalau Seperti laki-laki tadi menghalau kaper di kipas-kipas gini. Tapi terus berdatangan. Sampai upaya Rasulullah untuk menghalau umatnya supaya enggak terjatuh dalam neraka, sampai dipegang tali pengikat kain sarungnya atau sirwalnya, celananya. Tapi ada saja yang yatafallat, adanya yang luput, yang lepas dari pegangan Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul menyatakan wa ana ahidum bihujazikum, aku berusaha untuk mencegah kalian supaya tidak terjatuh dalam api tersebut dengan aku pegangi tali pengikat kain sarung kalian atau celana kalian. Kalau sirwal kan ada talinya ya, itu pegang talinya. Tapi karena berontak ya ada saja yang lepas. Yang ngerti pegang sedikit nih sadar, oh ya nggak boleh. Dia tapi nggak ngerti berontak ada yang lepas. Saya rasa mengatakan, akan tetapi kalian ada juga yang masih lepas. Wa antum tafallatuna, tatafallatun. Demikian tak mundurnya dibuang. Akan tetapi kalian juga masih ada yang terlepas dari pegangan tanganku. Dalam hadis ini terdapat dalil bagaimana semangat Nabi alaihi salatu wasalam untuk menjaga umatnya jangan sampai mereka terjatuh dalam siksa neraka. Sampai digambarkan upaya beliau sampai umatnya dipegangi tali-tali pengikat celana dan kain sarung mereka supaya enggak terjatuh ke dalam neraka. Namun umatnya masih saja banyak yang lolos. Enggan kecuali harus masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Maka dalam hadis ini terdapat satu penjelasan bahwasanya kita umat Nabi alaihi salatu wasalam seharusnya benar-benar mengikuti bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, tunduk kepada ajaran Nabi alaihi salatu wasalam, jangan menyelisih. Dan hendaknya ini kita lakukan dengan penuh lapang dada, sukarela. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam tidaklah menunjukkan kepada umatnya kecuali jalan-jalan kebajikan. Dan beliau sangat takut kalau umatnya terjatuh ke dalam kejelekan. Seperti kekhawatiran seorang terhadap saudaranya agar tidak terperosok ke dalam api dengan cara dipegang tali pengikat kain sarungnya. Dipegang, ditarik supaya enggak terjatuh. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam sangat ingin umatnya itu tidak terjatuh ke dalam siksa neraka. Sangat sayangnya beliau terhadap umatnya. Digambarkan oleh Rasul, digambarkan Rasul, sifat Rasul oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang dengan kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Kalian mengetahui nasabnya, asal-usulnya. Maka terasa berat atasnya apa yang kalian derita. Dan beliau itu sangat berambisi untuk memberikan kebaikan kepada kaum mukminin. Dan beliau terhadap orang-orang yang beriman itu sangat penyayang, sangat pengasih. Maka hadis ini di antara faedah yang bisa kita ambil, hendaknya atau seyogyanya bagi seseorang bahkan wajib untuk mengikuti sunnah Rasul tadi seperti kita jelaskan, dalam segala apa yang beliau perintahkan dan pada segala apa yang beliau larang, mengikuti segala apa yang beliau perbuat, meneladani beliau pada segala apa yang beliau telah tinggalkan, beliau jauhi. Umat ini harus meyakini bahwasanya Rasul sebagai imam panutan yang wajib untuk diikuti. Maka kita harus mengikuti syariat beliau, menjalankan yang wajib karena seorang berdosa dengan meninggalkannya. Kita harus meninggalkan yang haram karena seorang berdosa karena mengerjakan yang haram. Di antara syariat beliau, ajaran beliau ada yang mustahab, sifatnya dianjurkan. Kalau dikerjakan baik, mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan, enggak ada dosa atasnya. Namun di antara ajaran syariat beliau alaihi salatu wasalam, ada perkara-perkara yang makruh, yang dibenci, karohiyat tanzi. Kalau seorang meninggalkannya itu hal yang baik baginya, kalau dia mengerjakannya maka dibenci, namun tidak terkena dosa. Maka seyogyanya kita memiliki komitmen tinggi untuk iltizam, benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam secara umum, dengan kita meyakini beliau adalah panutan kita, teladan kita yang harus kita ikuti. Gak ada jalan untuk menggapai keselamatan di dunia wal akhirah kecuali dengan mengikuti beliau, tiba kepada beliau dalam perkara ibadah, muamalah, akhlak, akidah, dan masalah-masalah yang lainnya. Kecuali dengan kita menapaki jejak beliau dan berpegang teguh dengan petunjuk beliau, ini jalan keselamatan. Dalam hadis ini juga terdapat penjelasan tentang begitu besarnya hak Nabi alaihi salatu wasallam atas umatnya. Bagaimana beliau kerahkan segenap kesungguhan beliau untuk mencegah umatnya, menghalangi umatnya dari terjatuh pada perkara-perkara yang bisa memadaratkan umatnya dalam urusan agama maupun urusan dunia mereka. Sehingga dengan itu kita mengetahui, kalau kita mengetahui Nabi itu melarang dari sesuatu, maka ketahuilah, sadari, kalau kita mengerjakannya itu berarti sebuah kejelekan. Jangan kemudian bertanya-tanya, ini dilarang karena makruh atau haram ya. Kalau dilarang ya sudah tinggalkan, berarti kalau dikerjakan jelek. Apakah itu perkara yang dimakruhkan? Apakah perkara yang diharamkan? Jangan kita menjerumuskan diri kita untuk melakukan hal-hal yang di situ masih teka-teki. Ini makruh apa mahram ya? Rasulullah melarang kita ya. Ketika datang larangan, sudah tinggalkan larangan. Karena hukum asalnya larangan itu litahrim, untuk sesuatu yang diharamkan. Kecuali jika tegak dalil yang menjelaskan, oh larangan itu maknanya karohiyah tanzih, hanya makruh saja. Kemudian jika Rasulullah memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu, sebaliknya jangan bertanya ini mustahab atau wajib ya. Kerjakan semampumu. Karena apa yang diperintahkan untuk kita kerjakan berarti di situ ada kebaikan. Apakah itu yang wajib atau yang mustahab, kerjakan. Jangan punya pikiran seperti orang-orang yang mereka itu bermudah-mudahan dalam perkara ini. Kalau ada satu perkara yang diperintahkan Rasul, ini hanya sunnah. Artinya kalau dikerjakan baik, kalau tidak dikerjakan ya enggak dosa. Tapi kalau ada perkara yang dilarang, mereka menyatakan dikerjakan. Loh, kok kamu kerjakan? Cuma makruh. Mereka enggak ngerti dari apa yang dilarang oleh Rasul itu karohiyah litahrim atau karohiyah litanzih. Artinya dibenci karena itu haram, dilarang karena haram, apakah dilarang karena tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu wasallam. Mereka enggak peduli, yang penting ya enggak apa-apa ngerjakan yang makruh, ini cuma makruh saja. Tapi kalau disuruh ngerjakan yang sunnah yang jelas ada pahalanya, ini kan cuma amalan sunnah. Enggak usah berlebihan lah dalam hal ini. Kita kejar yang wajib-wajib saja. Ini adalah subhat yang besar. Kalau apa yang diperintahkan itu ternyata adalah hukumnya wajib, kita sudah terlepas beban berarti. Terlepas dari tanggungan. Tanggungan kewajiban. Dan kita akan mendapatkan pahala. Kalau itu perkara yang cuma dianjurkan, berarti kita juga enggak rugi dapat pahala. Maka dengan dalil hadis ini, berarti di sini terdapat anjuran hasungan agar kita ittiba secara sempurna kepada Rasul alaihi salatu wasalam, agar kita tidak termasuk orang-orang yang luput dari haluan Nabi alaihi salatu wasalam. Rasulullah menghalu, jangan-jangan kalian apa masuk. Ternyata ada di antara yang dihalu, ada yang istilahnya dia itu ngerti menjauh, ada yang lolos juga. Maka jangan sampai kita termasuk yang lolos. Dimungkinkan yang lolos itu adalah orang-orang yang meremehkan tadi sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Rasulullah menyatakan, panjangkan jenggot, rapikan kumis. Ini kan perintah kan dari Rasul. Wah, itu kan cuma sunnah. Padahal di situ perintah. Hukum asal perintah itu lilwujub. Memanjangkan jenggot bagi laki-laki adalah kewajiban. Jangan sampai kain sarungmu atau celanamu melebihi mata kaki, melembreh melebihi mata kaki. Karena ma'aswala minal ka'bain minal izar fa'finnar. Apa yang melembreh melebihi mata kaki dari kain sarung atau pakaian itu terancam dengan siksa neraka. Oleh itu kan bagi yang sombong, kalau enggak sombong ya tidak mengapa. Ada saja alasannya untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu bahaya. Padahal yang dianjurkan kalau ada perintah untuk mengerjakan sesuatu, kerjakan saja semampu kita. Enggak usah terlalu banyak bertanya-tanya ini wajib atau tidak ya. Ini kan sunnah atau wajib, enggak perlu. Kerjakan saja. Mengerjakannya kalau gitu termasuk kewajiban, terlepas tanggungan kita. Kita dapat pahala. Kalau bukan kewajiban, anjuran, kita dapat pahala. Enggak ada ruginya. Ini yang harus ada pada setiap muslim. Yang harus ada pada diri kita. Wajib mengikuti ittiba kepada sunnah Rasul pada setiap apa yang beliau perintahkan, pada setiap apa yang beliau larang. Dan disitulah letak jalan keselamatan seorang hamba dari ancaman adzabun nar. Itu jalan keselamatan dari ancaman adab neraka. dengan kita berusaha untuk ittiba kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Ketika kita tasahulani bermudah-mudahan meninggalkan apa yang diperintahkan Rasul dengan dalil ini kan cuma sunnah, bukan wajib. Nanti meninggalkan yang wajib juga akan mudah baginya ujung-ujungnya nanti. Bermudah-mudahan mengerjakan yang makruh ini kan cuma makruh. Nanti akan berujung mengerjakan yang haram juga akan mudah ringan baginya. Maka dari hadis ini segala yang diperintahkan kerjakan, nggak usah bertanya wajib atau tidak wajib. Segala yang dilarang oleh Rasul, diperingatkan oleh Rasul, tinggalkan semuanya, nggak perlu bertanya ini haram atau makruh. Itu sabilun najah, jalan keselamatan. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang agung dan mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.